Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kitab yang sedang kita pelajari ini adalah kitab yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kitab yang menjelaskan tentang sebab-sebab yang menimpa kepada kita berupa kejelekan. Apakah kejelekan yang menimpa badan, jiwa, yang tidak lain sebabnya adalah adzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu diharapkan dengan kita menelaah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang betapa besarnya pengaruh dosa terhadap diri kita, mudah-mudahan kita bisa mengambil obat dari penyakit tersebut, yang tidak lain obatnya adalah dengan meninggalkan kemaksiatan dan beristighfar atas apa yang telah lalu. Dan ini memang sesuatu yang pahit, sesuatu yang sangat pahit. Apalagi kemaksiatan itu sesuatu yang sudah menjadi sifat dan kebiasaan. Ini sesuatu yang sangat pahit. Namun sesuatu yang pahit itu harus ditempuh agar seorang mendapatkan kebaikan. Dan untuk memperkuat himmah, azimah, semangat, kekuatan untuk mengambil obat tadi adalah dengan mengetahui betapa jelek, betapa buruknya akibat-akibat dari apa? Kemaksiatan. Sama seperti penyakit badan. Ya. Kalau penyakit yang menimpa kita itu penyakit yang kita anggap sepele, ringan, dibiarkan saja insya Allah sembuh, biasanya kita tidak mengambil obat. Ya, flu ringan, biarkan saja. Toh nanti akan apa? Hilang. Tapi ketika penyakit yang diidap itu adalah sesuatu yang akibatnya itu fatal dalam kurun waktu mendatang, ini akan menjadikan seorang rela untuk apa? Menelan hal-hal yang pahit, karena dia mengerti betapa besar akibat dari penyakit tersebut. Dia korbankan waktunya, dia korbankan hartanya, dia korbankan segala kelezatannya hanya untuk menyelamatkan diri dari penyakit tersebut yang dia khawatirkan akibat yang besar. Ya. Demikian juga dengan kemaksiatan. Ketika seorang mengetahui betapa besar akibat dari kemaksiatan itu, diharapkan biiznillah azza wajal memudahkan seorang untuk ya sabar di dalam menelan perkara-perkara yang pahit tadi. Yakni meninggalkan kemaksiatan yang sesungguhnya tidak pahit jika Allah memudahkannya. Justru itu adalah kenikmatan ketika seorang bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Oleh karena itu kitab ini marilah kita kembali bersama merenungkannya. Pada nuskhah yang saya pakai kemarin kita sudah sampai pada halaman yang ke-49. Ya. Baik. Dan halaman-halaman ini menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis serta asar-asar yang sangat banyak yang sudah kita lalui beberapa waktu yang cukup lama, ya, termasuk pada halaman 50 juga demikian, ya, sepertinya saya cukupkan untuk tidak membaca pada halaman 50 dan kita langsung masuk pada halaman 51 pada nuskhah yang saya pakai, yaitu pasal yang baru, faslun, ya. Dan nuskhah yang saya pakai ini termasuk nuskhah yang tidak baik. Ya, banyak sekali kesalahan, kita tidak bisa membacanya terkadang. Ya. Kita akan dapatkan nanti beberapa contoh salah tulis dan seterusnya. Faslun. Pasal. Pasal ini akan menjelaskan beberapa akibat buruk dari apa? Kemaksiatan. Dirinci sekarang. Syekh mulai merinci satu persatu. Akibat dari kemaksiatan. Ya. Qala al-mu'allifu al-syeikh al-imam al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah walil ma'asi minal asari al-qabihati al-madhumah, dan kemaksiatan-kemaksiatan itu memiliki asar, pengaruh yang sangat buruk, yang sangat tercela, yang pengaruh ini mubirrah, membahayakan, bil-qalbi, membahayakan hati, wal-badani, membahayakan pula badan, membahayakan hati dan membahayakan badan, fisik dan non fisik merasakan akibat dari kemaksiatan. Fid dunia, di dunia dan di akhirat. Berapa jumlahnya? Berapa banyaknya akibat dari kemaksiatan? Kata beliau, ma la ya'lamuhu illallah. Akibatnya tidak ada yang tahu secara pasti jumlahnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya akibat dari kemaksiatan. Apa saja kemaksiatannya? Terlebih jika kemaksiatan itu adalah a'zamul dzunub. Dosa yang paling besar, yakni asyirk billahi subhanahu wa taala. Kemudian beliau merinci satu persatu, di antaranya yang pertama faminha, di antara yang merupakan akibat dari kemaksiatan yang pertama adalah hirmanul ilmi. Diharamkannya ilmu. Ditutupnya seseorang dari ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Tidak faham terhadap Al-Quran, tidak faham terhadap As-Sunnah, ditutup dari ilmu. Diharamkannya dari ilmu. Ya, padahal ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa demikian? Kenapa kemudian ilmu itu ditutup bagi orang-orang berbuat maksiat? Fa innal ilma nurun, sebab ilmu itu cahaya. Dan Al-Qur'an ya adalah nur, cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam nusus dalil. Jadi ilmu itu adalah nur, cahaya. Yaqdhifuhu Allahu fil qalbi. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah lemparkan, Allah berikan, anugerahkan pada hati manusia. Dan ini berlawanan dengan maksiat. Kenapa? Wal maksiatu tutfi'u dzalikan nur. Adapun maksiat memadamkan cahaya itu. Sesuatu yang berlawanan. Ilmu itu cahaya, sementara maksiat memadamkan cahaya. Kalau seandainya maksiat itu besar, bisa memadamkan sama sekali ilmu. Ya, sesuai dengan betapa besarnya kemaksiatan yang dilakukan. Walamma jalasal imamu Syafi'i, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, ada sebuah kisah disebutkan oleh beliau. Ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah duduk belajar baina yadai Malik, belajar di hadapan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas Al-Asbuhi rahimahullah, wa qara'a alaihi, kemudian Imam Malik membacakan kepada Imam Syafi'i, membacakan kepada Imam Malik, ya, qara'a alaihi, Imam Syafi'i membacakan kepada Imam Malik. Ini salah satu metode belajarnya Imam Malik dan ini masih berlaku di Madinah saat ini. Syekh duduk, yang membaca adalah siapa? Murid. Nanti syekh yang memberikan keterangan salah benar dan seterusnya. Dan Imam Syafi'i dikatakan beliau setor kepada Imam Malik kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta karangan Imam Malik. kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari. Imam Malik memiliki kitab Al-Muwatta dan Imam Syafi'i menghafalkan kitab Muwatta di antara yang beliau hafalkan. Beliau membacakan Muwatta kepada Imam Malik. Ya, dan juga kitab-kitab yang lain. Maka ketika itu Imam Malik sangat terkagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i. A'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi. Maka Imam Malik sangat terkagum dengan apa yang beliau lihat berupa kecerdasan fitnah, yakni kecerdasan beliau. Wa tawaqqudi zakaihi, dan juga kecerdasan beliau yang subhanallah disaksikan oleh Imam Malik. Wa kamal fahmihi, dan pemahaman yang sempurna. Faqal, maka ketika itu Imam Malik memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Inni ara Allaha qad alqa ala qalbika nuran, wahai Syafi'i, aku melihat Allah telah memberikan pada hatimu cahaya, yakni ilmu. Fala tutfihu, maka jangan sekali-kali kamu wahai Syafi'i memadamkan cahaya itu bi zulmatil ma'siyah, dengan kegelapan maksiat. Nasihat seorang guru kepada muridnya. Wahai Syafi'i, aku melihat kamu ya telah mendapatkan dari Allah cahaya. Maka jangan kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat, kegelapan maksiat. Dan Imam Syafi'i menceritakan guru beliau yang lain. Wa qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga pernah mengatakan dalam sebuah bait syair yang dikumpulkan dalam Diwanu Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengatakan, syakawtu ila waqi' su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu asi. Dalam sebagian kalimat bukan seperti ini, i'lam bi annal ilma nurun, demikian, wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi', saya mengadu kepada waqi'. Waqi' ini nama seorang ulama, gurunya Imam Syafi'i, Waqi' ibnu Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah, salah seorang guru terkemuka dari guru-gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi', saya mengadu kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang buruk. Dari Imam Syafi'i yang sudah demikian cemerlang masih mengadukan apa hafalannya yang kurang kepada gurunya Waqi'. Apa jawaban Imam Waqi' ketika dikelui oleh muridnya Syafi'i? Fa'arsyadani, maka Waqi' memberikan petuah, memberikan bimbingan kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini obatnya, kalau kamu mendapatkan kesusahan dalam hafalanmu, tinggalkan kemaksiatan. Ya. Waqala, kemudian Imam Waqi' mengatakan kepadaku, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma nurun, ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yu'tahu asi atau la yuhda li asi, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Ini semuanya menunjukkan betapa besarnya akibat dari maksiat. Di antara akibat maksiat adalah diharamkannya seorang dari ilmu. Ya, sejauh kemaksiatan itu pula, ya, sejauh itu pula diharamkan oleh Allah ilmu. Wabillahi taufik. Nah, bahkan seorang kalau kemaksiatan yang sudah luar biasa lebih jelek daripada hewan. Al-kufar wal musyrikun, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, mereka lebih buruk, lebih jelek daripada hewan apa? Ternak. Ya. Dari hewan. Ya. Baik, hewan itu tidak punya ilmu. Tidak punya akal. Ini masih dikatakan lebih apa? Lebih jelek. Sebabnya apa? Maksiat. Wa huwa a'zamul ma'asi, yaitu maksiat yang paling besar, yang tidak lain adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat yang kedua, wa minha, di antara akibat yang lain dari maksiat, hirmanu rizqi, diharamkannya rizki. Yani Allah akan memberikan batasan terhadap rizki, rizkinya diharamkan atasnya. ya, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kalau bicara rezeki di sini am, sifatnya umum. Ya. Bukan hanya harta, uang dalam hal ini. Nah. Tapi rezeki yang lebih luas dari itu. Al-barakah fil waqt, barakah pada waktu, barakah pada harta, barakah dalam keluarga. Ilmu juga masuk dalam rezeki. Ya. Baik. Agar seorang tidak terjatuh kepada su'udzon. Ada seorang alim, zahid, ya. Atau bahkan kalau kita melihat kehidupan para sahabat, mereka orang yang paling mulia, tapi dari sisi dunianya luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan saat-saat yang sangat berat. Ya. Merasakan saat-saat yang sangat berat. Terkadang beliau tidak makan seharian sehingga mengganjal perutnya dengan batu. Ya. Baik. Tapi ingat bahwa rezeki itu bukan hanya itu saja. Itu di antaranya. Ya. Agar seorang tidak terjatuh pada su'udzon ketika melihat wali-wali Allah mendapatkan kesempitan dalam apa? Dalam dunia. Bukan ini yang dimaksud. Rezeki yang dimaksud adalah rezeki yang bermakna am. Hirmanu rizq. Diharamkannya, disempitkannya rizki. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil wa fil musnad, di dalam musnad Imam Ahmad diriwayatkan Rasul mengatakan innal abda la yuhrama rizqu bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan oleh Allah rizki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Jadi setiap dosa yang dia lakukan akan mendatangkan akibat, di antaranya dihalanginya rizki. Semua dosa, apapun dosanya. Ya. Waqad taqaddama, dan telah lalu penyebutan hadis ini. Ya, hadis ini pernah kita bahas. Karena Syekh sebelumnya telah menyebutkan akibat-akibat dosa dan maksiat secara umum, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan seterusnya. Namun sekarang beliau menyebutkan secara apa? Secara lebih detail. Nah, ini dalil yang beliau sampaikan. Di antara dalil yang lain, wa kama anna taqwallahi mujlibatun lirizki. Dalil yang lain, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya takwa kepada Allah adalah sebab datangnya rizki. Ya, takwa kepada Allah sebab datangnya rizki. Maka lawan dari takwa, yakni apa? Maksiat. Fatarku takwa mujlibatun lil faqri. Maka jelas meninggalkan ketakwaan mujlibah akan mendatangkan fakr, kefakiran rizki. Ya. Fama istajlaba rizqallahi bimithli tarkil ma'asi. Maka ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih kuat menjadi sebab datangnya rizki melebihi dari meninggalkan maksiat. Jadi tidak ada sebab yang paling kuat untuk datangnya rizki yang lebih daripada sebab ini, yakni tarkul maksiat. Dengan seorang meninggalkan maksiat, nantikanlah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti. Ya. Ini yang kedua. Ya. Baik. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan para sahabat dan seterusnya, demikian banyak rezeki yang Allah berikan kepada mereka, demikian banyak, enggak bisa dihitung. Al-iman wal amalus saleh, bahkan dunia pun juga demikian. Di saat sempit menghadapi mereka, datang pertolongan Allah. Pertolongan demi pertolongan kepada mereka dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syawahidu li hadza katsirah. Dan bukti-bukti yang seperti ini sangat banyak, terutama kita saksikan pada generasi salaful ummah. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa minha. Taib, wa minha. Ini seharusnya disendirikan dalam mushaf. Ya. Ini yang ketiga, akibat dosa yang ketiga. Wa minha, di antara akibat dosa yang ketiga adalah wahsyah. Wahsyah. Ya. Hati yang tidak tentram, hati yang gundah gulana, wahsyah namanya. Ya. Seperti kalau antum duduk, di sampingnya adalah penjahat kelas kakap. Ya, antum tahu. Ya. Antum duduk, ya, tadinya dia antum pikir orang yang biasa, ya kan? Kemudian dalam perjalanan ternyata dia adalah pembunuh. Ya. berdarah dingin, berdarah dingin. Apa namanya? Ya. Ya, tangan dingin atau apa? Ya. Kejam. Ya. Apa perasaan antum ketika itu? Ya. Wahsyah. Ya. Ya, merinding ini semuanya. Hati tidak tenang, gundang, ini wahsyah namanya. Ya. Jadi kalau mau digambarkan dengan terjemahannya agak susah. Wahsyah itu. Ya. Ya. Ini wahsyah. Ya. Makanya hewan yang liar itu dikatakan wahsyi. Humurun wahsyiyah namanya. Hewan yang liar. Liar itu langgenah. Jalan ngalor, ngidul, dipegang susah. Seperti ini. Keadaan hatinya seperti itu. Jadi maksiat itu memunculkan adanya wahsyah dalam hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara dia dengan Allah hatinya itu demikian. Ya. Baik. Di mana akibat itu wahsyah yang didapatkan dalam hatinya dengan sebab kemaksiatan la yuwazinuha wala yuqarinuha lazzatun. Di situ ada kalimat yang lain tidak? Lazzatul maksiyah ada tidak? Hah? Ada nuskhah yang ada kalimat maksiyah. Atau lazzatun aslan seperti itu ya. Ya. Jadi dengan sebab maksiat, orang melakukan maksiat kan maksudnya untuk mencari kelezatan ya tidak? Ya, itu tujuan orang melakukan maksiat. Apalagi kalau bukan untuk itu. Orang minum khamr, orang melakukan zina, melakukan sariqah dan seterusnya, itu kan mencari kelezatan dunia sesungguhnya. Baik. Tapi ternyata apa yang diakibatkan dengan dia melakukan perbuatan maksiat itu adalah wahsyah. Perasaan hati yang demikian berat untuk dia hadapi, yang tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan apapun. Jadi dia tidak jadi mendapatkan kelezatan. Ya. Bahkan dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi tilkal wahsyah. Bahkan seandainya kelezatan dunia itu berkumpul untuknya, itu tidak bisa ya menghilangkan wahsyah tadi. Ya. Dia melakukan kemaksiatan, kemudian diberi dunia seisinya dan seterusnya, ini tidak bisa ya untuk menghilangkan wahsyah akibat dari kemaksiatan tadi. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun. Nah, di situ ada cetakan yang salah itu. Dalam nusoh ini saya lama sekali baca ini. Hada amrun la yuhissu bihil amnu. Nah, harusnya illa man fi qalbi hayatun. Ya. Baik. Wa hada amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbi hayatun. Dan yang seperti ini tidak bisa dirasakan dengan baik kecuali orang-orang yang hatinya memang hidup. Kalau orang hatinya hidup betul-betul merasakan itu. Ya. Baik. Tapi orang yang hatinya sudah mati tidak bisa merasakan kemaksiatan, wah enak juga. Nah, tambah lagi kemaksiatan, tambah terus sampai dia mati dalam keadaan apa? Nah, bergelimang dengan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Orang yang hatinya hidup, ya, ketika dia melakukan kemaksiatan akan dapatkan wahsyah itu. Ya. Wahsyah itu dalam hatinya akan dia rasakan. Hatinya hidup. Tapi kalau hatinya mati, sakit tidak akan terasa. Seperti dikatakan dalam ucapan-ungkapan wama li jurhin bimayyitin ilamu. Ya. Sungguh luka yang diberikan kepada orang yang mati itu tidak terasa. Ya. Artinya diam saja kalau ada orang sudah mati, zahirnya loh ya. Nah, zahirnya kalau ada orang sudah mati ya, dipotong tangannya diam saja, ya, ya. Dipukul juga diam saja. Ya. Baik. Hewan kalau sudah mati dipotong tangannya, dipotong kepalanya, ya biasa saja. Nah, kenapa? Karena apa? Sudah apa? Mati, mayit, tidak bisa merasakan. Demikian juga hati. Kalau hati itu hidup akan merasakan akibat dari kemaksiatan lebih. Ya, semakin hidup hati akan semakin merasakan akibat dari kemaksiatan. Iya. Sehingga dia akan semakin berhati-hati. Namun ketika hati itu sudah mati, tidak. Ya. Seperti kalau orang sudah biasa ngerokok, ya. 45 tahun misalnya kan. Ya. Ya sudah itulah kelezatan. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Tapi kalau masih hidup enggak biasa ngerokok, ya kan. Ngerokok sekali langsung apa? Nah. Batuk-batuk ya kan. Batuk-batuk bahkan mungkin mutah, mual ya. Ya. Ya karena baru sekali. Ya kan. Baik. Masih merasakan itu bahayanya apa namanya? Rokok. Nah, sekarang sudah ada tulisan. Rokok bukan hanya membahayakan apa namanya? Ya, jantung dan sebagainya. Sekarang sudah kalimatnya lebih tegas. Rokok membunuhmu. Nah. Ini sudah lama sebenarnya ini. Ya. Baik. Nah, ini yang merasakan yang masih hidup kemaksiatan ini. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Falau lam tatrukiz dzunub illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-'aqilu hariyan bitarkiha. Kalaulah seandainya tidak ada akibat buruk yang dikhawatirkan kecuali hanya itu saja. Misalnya tidak ada akibat-akibat yang lain dari dosa kecuali itu saja, adanya wahsyah dalam hati yang dengan itu sudah rasa tidak akan melakukan maksiat. Untuk apa saya melakukan maksiat? Saya tidak akan bakal mendapatkan kelezatan. Ingat itu. Saya mau melakukan kemaksiatan. Ya. Tapi akibatnya saya sudah tahu. Ya. Apa yang akan saya dapatkan bukan kelezatan, justru apa? Wahsyah, sudahlah saya tinggalkan saja. Taruhlah hanya itu saja akibat yang dikhawatirkan, kemudian dia meninggalkan. Sudah cukup orang yang berakal untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Wabillahi taufiq. Disebutkan oleh Ibn Qayyim, syaka rajulun ila ba'dil arifin. Ada seorang mengeluhkan kepada sebagian arifin, ahli ma'rifah. Yani ulama. Wahsyatan yajiduha fi nafsihi. Baik. Kenapa hati saya seperti ini? Ada wahsyah. Gundah gulana, tidak enak, dan seterusnya perasaan saya. Baik. Apa kata arifin ini? Langsung arifin ini tidak usah banyak berpikir. Ini mesti sebabnya adalah apa? Maksiat, tidak ada yang lain. Saya tidak perlu tanya-tanya. Kamu ini dosanya apa saja sih? Nah, ya, baik. Kamu hari-harinya ngapain? Nah, tidak. Sudah langsung faham kenapa bisa terjadi seperti itu. Makanya langsung mengucapkan kepada fulan ini, idza kunta qad awhashatka dzunubu fada'ha idza syi'ta. Ya. Wasta'nis. Ya. Jika kamu telah merasakan bahwasanya dosa-dosa itu menyebabkan hatimu seperti ini, maka tinggalkanlah dosa itu kalau kamu mau. Kemudian kamu akan merasakan tenangnya jiwa. Ya. Itu saja ucapan ini, ucapan arifin ini. Jika kamu sudah merasakan betapa pengaruh dosa itu menjadikan hatimu seperti ini, tinggalkanlah. Ya. Baik. Dan ini orang-orang yang memang ahli nasihat. Tidak perlu mengorek-ngorek dosa seorang. Ya. Baik. Kecuali kalau dosa itu ada kaitannya dengan ahkam. Ya. Qadha'nya memang harus diceritakan. Ya, diceritakan. Tapi kalau tidak, jangan kita ceritakan. Dan jangan kita mengorek-ngorek apa namanya kesalahan seseorang. Ya. Rasul juga sudah mengatakan kepada umatnya, kullu bani Adam apa? Khata'. Semua anak Adam itu banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa laisa 'ala al-qalbi amrun min wahsyati dhanbi 'ala dhanb. Fallahu al-musta'an. Baik. Kita masuk kepada akibat dosa berikutnya. Wa minha yang keberapa? Yang keempat. Al-wahsyatul lati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Wahsyah itu ternyata bukan hanya antara dia dengan Allah, bukan hanya rasa jauh dengan Allah saja, namun merasa tidak tentram dan merasa jauh dengan manusia. Ya. Wala siyama lebih-lebih lagi ahlul khair. Lebih-lebih lagi orang-orang yang baik. Ya. Baik. Kalau orang banyak melakukan kemaksiatan dan itu kita rasakan. Ya. Rasanya mau ketemu orang saja apa? Ya. Berat. Ya. Apalagi orang itu adalah apa? Orang-orang yang baik. Baik. Wabillahi taufik. Ya. Orang melakukan keselekan, ya. Mau ketemu orang saja berat, wahsyah. Hati ini rasanya jauh dengan manusia. Apalagi ya orang-orang yang baik. Sehingga kita saksikan orang-orang yang tadinya mungkin bersama dengan orang-orang yang baik, tapi dia terjatuh kepada kemaksiatan dan dia biarkan terus, lama-lama jauh sudah, tidak tahu kemana. Ya. Ini sebabnya adalah ini. Kemaksiatan yang dibiarkan ada wahsyah, tidak segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara akibat dosa yang keempat adalah adanya wahsyah, ketidaktentraman yang ada pada hatinya antara dia dengan manusia. Lebih-lebih lagi orang-orang yang apa? Yang baik. Wala siyama ahlul khair minhum. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Dia betul-betul akan merasakan ketidaktentraman, ketidaktenangan antara dia dengan orang-orang yang baik tadi. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu Allah ciptakan seperti junud. Pasukan-pasukan yang telah dikelompok-kelompokkan. Kalau orang dalam jihad fisabilillah, itu pasukan sudah dikelompok-kelompokkan. Sayap kanan, sayap kiri, ya. Sayap depan, sayap belakang, sayap atas, sayap bawah. Kelompok-kelompok sudah. Biasanya demikian. Orang ngelompok-ngelompok nanti. Akan ngelompok-ngelompok sendiri dalam kehidupan. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Dan kita merasakan itu. Ya. Demikian juga. Ini. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka dia mau mengelompok dengan orang-orang yang baik ini susah. Jauh. Ya. Sehingga kalau dia terus membiarkan dirinya melakukan kemaksiatan, kullama qawiyatil kal wahsyah, ketika dia banyak melakukan kemaksiatan sehingga bertambah pula wahsyah tadi, ketidaktentraman, ketidakcocokan antara dia dengan orang-orang yang baik, ba'ud, semakin jauh. Tambah hari tambah jauh, tambah hari tambah jauh. Jauh pula min majal mujalasatihim, sehingga jauh pula dengan duduk dengan orang-orang baik. Mau duduk dengan orang baik, malas. Jauh, jauh, tambah jauh. Sehingga, ya, wa hurrima barakatul intifa' bihim. Sehingga diharamkanlah kebaikan mengambil manfaat dari orang-orang yang baik. Kalau sudah jauh dari orang-orang yang baik, tidak bisa mencontoh kebaikan orang-orang yang baik. Tidak mendapatkan nasihat dari orang-orang yang baik, ya, tidak mendapatkan lagi doa dari orang-orang yang baik, ya. Sehingga kalau sudah jauh dari orang-orang yang baik, semakin mendekat kepada siapa? Wa qaruba min hizbi syaitan. Semakin mendekat dengan golongan apa? Syaitan. Ya. Bi qadri ma ba'uda min hizbir rahman. Sejauh dia menjauhkan dirinya dari hizbur rahman. Ya, golongannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa taqwa hadhil wahsyah. Wahsyah ini, rasa ini akan terus, ketidaktentramannya akan terus tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, hatta tastahkim. Sehingga betul-betul akan menguasai jiwa orang tadi, betul-betul akan menguasai. Ya. Sampai antara dia dengan istrinya pun demikian terjadi. Ketidaktentraman itu dirasakan pada orang-orang dekatnya. Yang tadinya adalah orang-orang yang jauh mungkin. Sampai kemudian menimpa dia dengan orang-orang yang apa? Yang dekat. Ya. Misalnya istrinya adalah orang-orang yang baik, anaknya adalah orang-orang yang baik, dia orang-orang yang jelek. Jadi tambah jelek, akhirnya ini pun merasa tidak tenteram. Ya. Istrinya, anaknya. Ya. Baik, fataqa bainahu wa baina imraatihi wa waladihi wa aqaribihi. Sehingga ketidaktentraman itu pun muncul antara dia dengan istrinya, dia dengan anaknya, dia dengan kerabatnya, bahkan dia dengan dirinya. Sampai dia tidak paham dirinya itu siapa. Ya. Wabainahu, wabaina nafsihi. Ya. Sampai antara dia dengan dirinya tidak bisa tentram. Ya. Bingung untuk melangkahkan kakinya, bingung untuk mengarahkan tujuan hidupnya. Wahsyah. Ya. Taib. Fatarahu mutawahishan min nafsihi. Ya. Sehingga dia betul-betul dapatkan dirinya tidak tentram dengan dirinya. Wa qala ba'du salaf. Taib. Sebagian salaf mengatakan. Jam berapa itu? Kurang 5 menit ya. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan. Ini titik duanya harusnya wa qala ba'du salaf titik dua. Bukan di sini. Wa qala ba'du salaf. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan. Ini menunjukkan betapa mereka betul-betul mengaitkan ketidaktentraman hidup mereka dengan kemaksiatan. Mereka faham betul. Tidak tentramnya dirinya sebabnya adalah apa? Maksiat. Qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf pendahulu-dahulu. Inni la'asillah, sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Fa'ara dhalik, kemudian saya melihat kemaksiatanku itu, akibat dari kemaksiatanku itu, aku lihat, aku saksikan fi khuluqi dabati, pada akhlak kudaku. Atau ontaku, jadi onta kok susah sekali diatur. Kuda kok susah sekali diatur, yang dia ingat adalah apa? Oh, ini akibat kemaksiatan saya. Ya. Kuda kan enggak punya dosa. Ya. Unta juga demikian. Ya. Kok sampai dia tidak tentram dengan saya, berarti saya ini akibatnya. Saya sebabnya. Ya. Wa mraati, juga saya saksikan pada akhlak istriku. Ya. Nah, ini akibat dari kemaksiatan. Ini mungkin ma'asyiral muslimin, ucapan salaf ini ya perlu kita rasakan atau perlu kita perhatikan pada diri kita sendiri. Nah. Ya, dan kita yakin kita ini orang-orang yang pasti merasakan itu karena Bani Adam ya khata, banyak sekali salahnya. Ya. Oleh karena itu, apa yang telah kita baca dari empat akibat kemaksiatan ini ya mudah-mudahan menambahkan azimah, ya, semangat kepada kita semuanya untuk mengenal kemaksiatan dan juga meninggalkan kemaksiatan tersebut. Mengenal itu penting sekali. Mengenal, mengerti mana kemaksiatan. Kemudian setelah itu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang memang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.